dalam sebuah harapan terbentuknya suatu umat yang menyadari hakikat kenapa mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepada aku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh anugerah yang besar ketika seorang hamba mengetahui bahwa jalan kemuliaan adalah tatkala tunduk kepada Allah, tunduk dalam bentuk penghambaan yang seutuhnya sebagai seorang muwahhid yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan semakin terwujudkan sebuah keadaan yang mulia sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, terwujudkan sebuah umat atau seorang hamba yang mereka menjadikan kehidupannya dan kematiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah ingatkan untuk kembali kita menegaskan bahwasanya salatku dan korbanku, kehidupanku dan kematianku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan kemuliaan bagi seorang hamba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa memahami giatnya para ulama, semangat yang demikian membara yang ada pada dada mereka untuk mengingatkan umat, baik melalui lisannya atau melalui risalah-risalah, tulisan-tulisannya, sehingga umat, hadirin ikhwati fillah, kembali menyadari tentang kemuliaan yang hakiki ketika terbentuk seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pertemuan kita kali ini melanjutkan apa yang sudah menjadi pembahasan pada pertemuan yang lalu dengan Al-Ustaz Al-Fadhil Ja'far Salih Hafizahullah Ta'ala, yang mana sebelumnya dipaparkan tentunya tentang kewajiban-kewajiban yang harus selalu diketahui, dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan seorang muslim. Dan terakhir diingatkan kepada kita tentang anwa'ul ibadah, beragam daripada ibadah yang demikian banyak yang harus kita ketahui dan kembali kita melihat apakah sudah kewajiban yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, dan beliau adalah Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, mengingatkan kembali kepada kita bentuk-bentuk peribadatan yang harus kembali diperhatikan. Kata beliau, wa dalilur raghbah war rahbah wal khushu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Beliau menyebutkan tentang beberapa bentuk ibadah dan dinukilkan satu dalil yang berkaitan tentang beberapa bentuk ibadah yang beliau sebutkan. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah ar-raghbah. Yang berarti sebuah harapan. Ar-raghbah adalah sebuah harapan yang muncul daripada relung hati yang paling dalam. Bukanlah sekedar sebuah kata hati semata, tetapi muncul dari relung hati yang paling dalam, harapan yang semakin kuat tentunya. Dan ini tentunya adalah sebuah harapan kepada kemuliaan yang hakiki. Ketika disebutkan ar-raghbah adalah sebuah harapan dari sebuah kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan muncul sebuah peribadatan yang sebenarnya. Tidak akan muncul sebuah peribadatan apapun bentuknya ketika seseorang tidak memiliki raghbah dalam kehidupannya. Dan tidak akan berarti sebuah amalan yang dilakukan ketika tidak ada sebuah harapan yang seharusnya menjadi sasaran dan harapan yang paling utama. Ini harus senantiasa kita ingat. Karena seorang di dalam beribadah hendaknya dibangun dari sebuah amalan hati yang mulia, yaitu raghbah. Contoh ikhwati fillah, sebuah bentuk kewajiban untuk kita membangun harapan dalam sebuah ibadah adalah contohnya ketika dia melakukan puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dia menegakkan puasa dengan keimanan dan ihtisaban, adanya sebuah harapan, yaitu untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari para raghbah, sehingga seorang muslim ketika dia mengembalikan raghbahnya kepada Allah, damai dalam menjalani kehidupan. Dan dikatakan oleh para ulama, sifat raghbah yang ada pada diri seorang muslim itu tersifati dengan dua sifat yang mulia. Yang pertama ada sifat yang dinamakan tamak, tetapi bukan berkaitan dengan urusan duniawiyah. Keinginan dia untuk mendapatkan, dia gantungkan dengan apa yang lebih tinggi dan mulia daripada dunia. Semangatnya dia dalam beribadah karena sebuah keinginan untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat dia dalam beribadah karena dia berharapan untuk dimasukkan ke dalam surga yang kesempurnaan daripada nikmat yang ada adalah mala ilm ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala ahadi balil bashar. Jadi akan terbayangkan bagaimana kesempurnaan daripada nikmat surga yang telah Allah janjikan. Yang menjadi dia semangat untuk beribadah ada karena dia berharapan adanya raghbah agar kelak disandingkan dengan bidadari-bidadari di surga yang tentunya memiliki kesempurnaan fisik, memiliki kesempurnaan dalam segala-galanya dan merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah anugerahkan kepadanya hamba-hamba yang saleh. Ini tamak. Dan ini tentunya ya ikhwah tidak sebagaimana semboyannya dari kalangan orang-orang sufi yang bodoh, yang mana mereka berkata, ya Allah, jikalau aku beribadah kepadamu karena ingin mendapatkan surga maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ini adalah kebodohan. Seorang muslim harus memiliki raghbah. Dan raghbah yang benar tersifat yang pertama dengan adanya sifat tamak. Tetapi ingat, bukan tamak yang berkait dengan duniawiyah. Dia ingin mendapatkan yang paling besar. Bahkan kata Rasulullah, kalau kalian meminta syurga, minta firdaus al-a'la. Demikian diingatkan oleh Rasulullah. Kalau kalian minta syurga, minta al-firdaus yang paling tinggi. Ini tamak. Harapannya tinggi. Dan orang yang memiliki raghbah yang benar, sisi pandangnya demikian jauhnya. Dia melihat apa yang ada di sisi Allah itu lebih nyata dan lebih mulia dari apa yang ditatap dan yang dilihat oleh matanya. Yang selanjutnya, raghbah itu akan benar ketika benar-benar dia mengibah kepada Allah. Mengibah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terwujudkan. Apakah dalam keadaan dia bersujud kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, yang kadang-kala teriringi dengan tetesan air mata dari kejujuran doa. Dan ini merupakan bentuk mengiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ya ikhwatah, kedua sifat ini akan sangat jelek ketika diwujudkan hanya untuk permasalahan duniawinya. Raghbahnya adalah ketamakan kepada dunia. Mengibahnya adalah kepada dunia dan makhluk. Tidak ada kemuliaan. Kita pindahkan. Kita palingkan semuanya. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ar-raghbah. Yang selanjutnya war-rahbah, adanya rasa takut. Ar-rahbah al-khawf, Peribadatan seorang muslim itu selalu teriringi dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kuat keimanan yang ada pada dirinya, kepekaan terhadap rasa dosa itu semakin kuat. Dan rasa takut akan semakin kuat. Kita mengingat figur Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan beliau sudah mendapatkan janji syurga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan telinganya beliau mendengarkan. Tetapi tatkala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang beliau kepada Hudzaifah, pemegang rahasia Rasulullah, yang mengetahui siapa saja orang-orang munafik di kota Madinah. Datang Umar ibn Khattab kepada Hudzaifah seraya menyatakan, ya Hudzaifah, adzakarani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-munafiqin. Wahai Hudzaifah, kabarkan kepada aku. Kabarkan kepada aku, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku, menggolongkan aku sebagai orang-orang munafik? Ungkapan dari seorang figur manusia yang syarat tentunya, yang membangun ibadahnya dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, al-khusyuh, yang memiliki arti al-khudu', ketundukan secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ya ikhwata, sifat-sifat yang dimiliki oleh wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dinukilkan dalil daripada tiga permasalahan itu, yaitu firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah umat yang senantiasa bergegas, fil khairat, di dalam semua kebaikan. Wa yada'unana, dan senantiasa mereka berdoa kepada aku, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar hanya kepadaku, itu kepada Allah, mereka tunduk. Menjadi umat yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ayat yang pendek ini adalah sifat dan jalan kemuliaan bagi seorang hamba ketika apa yang disebutkan Allah ini ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, yusari'una fil khairat, orang yang bersemangat, bergegas dalam melakukan kebaikan. Ini sifat yang mulia. Dan perlu antum mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perintahnya kepada hambanya yang berkaitan dengan ketaatan, ketaatan tentang kurba-kurba atau at-taqarrub, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera melakukan. Untuk bersegera. Apakah itu perkara yang wajib ataukah perkara itu yang sifatnya adalah al-musta'ab, dia akan bergegas. Karena semangat mereka adalah mencari kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula sikap bergegas mereka tatkala mereka meninggalkan dosa. Ketika mereka meninggalkan atau berhadapan dengan kabirah, dosa besar, mereka bergegas untuk menghindarkan dirinya dan mencari semua asbab yang dengannya dia akan terjaga daripada al-kabirah, dosa besar. Bahkan demikian pula yang berkaitan dengan as-saghair, mereka berupaya untuk menghindarkan diri mereka. Walaupun ya ikhwata, bukan berarti kita ma'asum. Karena yang ma'asum adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita memiliki sifat bergegas untuk mencari jalan kemuliaan. Dan ketika sikap bergegas ini ada ya ikhwata, orang ini ketika terjatuhkan dalam dosa pun juga akan cepat untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan kembali untuk cepat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menghiasi hidupnya dengan bertaubat. Sifat yang kedua, yaitu umat yang wayad'unana raghaban wa rahaba. Umat yang senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan raghaba, harapan yang benar-benar harapan yang muncul dari hati yang paling dalam. Wa rahaba, dan demikian pula yang diiringi doanya dengan penuh rasa takut. Dan ini ya ikhwata, mencakup apakah itu doaul ibadah atau doaul masalah. Doaul ibadah dalam artian ketundukan dia dalam beribadah kepada Allah dalam semua perintahnya, atau di dalam saat kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, maka semuanya kita lakukan dengan penuh harap dan juga tentunya dengan penuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang terakhir dalam ayat ini, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah umat yang hanya kepada-Ku, yaitu kepada Allah, tunduk. Ketundukan kepada Allah secara sepenuhnya, jiwanya, raganya, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kembali kita ingatkan tiga permasalahan yang disebutkan oleh Syekh. Kesemuanya adalah bagian daripada amalan hati. Baik itu adalah ar-raghbah, war-rahbah, ataupun al-khusyuk. Kesemuanya bagian daripada amalan hati. Amalan batin yang tidak nampak. Dan ini perlu mendapatkan penekanan yang khusus ya ikhwata. Karena peranan daripada amalan yang sifatnya batin, yang tidak nampak, itu sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Peranannya sangat besar. Karena raga fisik kita akan tunduk kepada Allah dalam bentuk tunduk yang sebenar-benarnya, jika teriringi dengan amalan hati yang juga sebenar-benarnya. Dan kembali kita harus pahami apa yang disebutkan oleh Syekh, kita kaitkan dengan permasalahan kehidupan kita. Ini adalah perkara tauhid. Maka barakallahu fikum, ketika apa yang disebutkan ini terpalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah apa yang dinamakan kesyirikan, kekufuran, dan yang lainnya. Orang yang raghbahnya dialihkan kepada selain Allah, rasa takutnya dialihkan kepada selain Allah, ini ya ikhwah, ini adalah musibah kehidupan yang paling besar. Coba ya ikhwah, tatapan manusia ketika hanya terbatasi dengan kehidupan dunia, dan penilaian terhadap keberuntungan adalah hanya duniawiyah, maka akan muncul pergerakan kehidupan yang harapannya, rasa cemasnya itu sepenuhnya hanya berkaitan dengan dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berharapkan dunia itu besar. Orang terjatuhkan dalam kesyirikan juga kadang-kadang karena dunia. Hilang semangat untuk beragama karena dunia. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Yang Rasulullah pun senantiasa membacanya. Yang potongan doa itu yaitu, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, katanya, atau kata Rasulullah, doa Rasulullah, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia bagiku sebagai puncak harapan kami, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak daripada pengetahuan kami. Karena sifat orang yang tertipu, yang Allah sifatkan terhadap orang-orang kafir, itu mereka hanya berilmu, ya'lamuna zahira, mereka hanya mengetahui zahir daripada kehidupan dunia saja. Mereka hanya mengetahui kehidupan ini apa yang terlihat oleh matanya, dirasakan oleh kulitnya, yang sanggup dan bisa ditempuh oleh langkah kakinya. Itulah dunia. Dan ini adalah kondisi orang yang tertipu. Dan benar-benar tertipu tentunya. Makanya ikhwah, diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika orang itu memiliki harapan, maka tentunya dia akan berubah dan akan muncul kekhawatiran lenyapnya, hilangnya, atau bahkan berkurangnya apa yang dia harapkan. Seseorang yang mengharapkan surga, tentunya dia akan berupaya untuk menempuh jalannya. Orang yang takut kepada neraka, dia akan berupaya menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang akan menjadikan Allah murka kepadanya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat yang terakhir tadi, yaitu orang-orang yang benar-benar hanya khusyuk kepadaku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk di sini harus nantiasa kita ingat dengan apa yang didefinisikan oleh para ulama dalam sebuah definisi yang ringkas, yaitu rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Ini khusyuk. Sekali lagi, al-khusyuk yaitu rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Itu bedanya perjalanan seorang yang mengetahui tauhid dengan orang yang tidak mengetahui tauhid. Kita akan tanya, kamu takut tidak kepada Allah? Takut. Kamu takut kepada neraka? Takut. Tidak ada orang yang kita tanya tentang neraka, kemudian dia akan menantang Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka, kecuali memang orang yang sudah buta hatinya, terbalik hatinya. Pasti saat ditanya, takut kamu kepada neraka? Tentunya secara spontan dia akan menyatakan, saya takut. Tapi barakallahu fikum, rasa takut dia kepada Allah, rasa takut dia kepada neraka, akan bisa terbuktikan dengan kita melihat apa yang mengiringi rasa takut yang dia miliki. Kalau seorang muwahhid, maka yang mengiringi rasa takutnya adalah sifat dia, yaitu sifat untuk senantiasa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut kepada Allah, dia akan mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan perintahnya. Pengagungan yang benar-benar muncul dari sebuah harapan ingin mendapatkan kemuliaan dan keselamatan. Ini bedanya. Sehingga ya kuasa, orang yang takut dalam keadaan diiringi dengan ilmu, dia akan berupaya melihat segala langkah yang ada. Dia akan mampu mewujudkan apa yang Allah ingatkan. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang akan dia lakukan, sehingga dia bisa meletakkan semangatnya pada tempatnya. Bahkan segenap langkah kehidupannya ada dalam upaya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang diiringi dengan pengagungan. Maka ketika takut diiringi dengan pengagungan, sekecil apapun urusan kehidupan, dia akan buktikan. Di situ ada pengagungan kepada Allah. Bahkan dalam perkara yang paling sederhana dalam kehidupan kita, ketika dia makan, kenapa kamu memakannya tangan kanan, minumnya dengan tangan kanan, kok tidak minumnya dengan tangan kiri? Dia akan menjawab, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Apa korelasinya daripada rasa takut dengan makan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan? Karena kalau dia makan ataupun minum dengan tangan kiri, berarti dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Karena Allah mengancam bahwa orang yang minum ataupun makan dengan tangan kiri, dia telah tasyabbuh dengan syaitan, mengikuti gaya syaitan. Dan dia tidak mau. Dia takut mendapatkan murka Allah, walaupun dalam cara makan. Ini kesempurnaan. Apalagi dalam perkara yang lainnya, seluruh gerakan kehidupan, dia akan senantiasa mempertimbangkan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Maka Allah sifati ya tadi dalam ayat, wa kanu lana khashi'in, wa kanu lana khashi'in, dalam semua pergerakan kehidupannya. Makanya ikhwati fillah, kalau ini ada dalam dada seorang muslim, tidak akan ada kekhawatiran. Tidak akan ada kekhawatiran melihat apapun yang ada di hadapannya dari kehidupan dunia ini. Kalau semuanya sudah dikembalikan kepada Allah, Apapun yang dipamerkan daripada kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang sangat kecil, bahkan terkadang hina. Dan segala sesuatu yang dipampangkan di hadapan kita dari kekuatan yang sifatnya duniawiyah, bagi seorang yang hanya takut kepada Allah akan terasa kecil, tidak ada artinya. Karena dia hanya takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu hanya mampu menanamkan rasa takut kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan tauhid. Dan mereka memberikan rasa takut itu dengan dunia yang ada pada mereka, dengan kekuatan, dengan apa yang mereka pamerkan. Ini kalau seandainya Amerika mau diikuti dengan negara Prancis mau, kemudian diikuti dengan Korea dan Iran, dalam satu menit dia meledakkan semua kekayaan nuklir yang mereka miliki, maka tidak ada dunia lagi. Kesombongan daripada mereka. Umat pun seakan-akan mengiyakan, seakan-akan mengambil, oh ya benar juga, kekuatan nuklir mereka ada demikian. Subhanallah. Di mana letak tauhid kita? Di mana kita meletakkan sikap penyandaran diri kita kepada Allah, yang bukan berarti juga kita menafikan untuk kita meraih sesuatu yang sifatnya duniawi. Makanya ikhwati fillah, kembalikan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan. Maka Allah dalam banyak ayat menyatakan fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kalian itu hanya kepada aku. Kalau kalian takut kepada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan, Allah yang akan melindungi. Dengan syarat, jangan takut kepada mereka. Kemudian berkata, qalan musannifu rahimahullah, selanjutnya, ودليل الإنابة قوله تعالى. Dan dalil yang menunjukkan tentang kewajiban al-inabah, kembali kepada Allah. Tetapi sikap kembali ini bukan sekedar hanya mengingat Allah, tapi kata para ulama, sikap kembali yang memiliki sifat akbalu alaihi bidda'at, itu sikap kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Itu kembali kepada Allah. Dan seorang muslim harus nantiasa memiliki sifat untuk mengembalikan dan kembali kepada Allah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang itu mengembalikan kepada Allah dengan dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, di situ ada jalan kemuliaan. Di situ ada sebuah kemenangan bagi ahlu tauhid. Tidakkah antum mengingat ketika munculnya para sahabat, umat yang semangat dan mengembalikan semuanya kepada Allah, yakin di dalam ketaatan ada kemenangan, Allah munculkan rasa takut di dada-dada orang-orang kafir. Perlu kita ingat, ketika orang itu menyibukkan dirinya berupaya untuk menjaga hubungannya dengan Allah, Allah yang akan membuat, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hamba. Makanya dalam sekian banyak hadis, ketika digambarkan tentang beragam bentuk kejadian fitnah yang terjadi di atas muka bumi, senantiasa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar dan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga hubungan lagi kepada Allah. Coba antum perhatikan, di situ ada jalan keselamatan yang dilalaikan oleh orang, bahwa jalan kemuliaan itu dengan tunduk kembali kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan serahkan diri kalian secara utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, kalau ini kita miliki, maka insya Allah kita tidak akan merasa berkecil hati dengan apapun yang sedang ada dalam kehidupan kita ini. Apalagi senantiasa kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kita ingat kepada Allah. Kepada Allah dikembalikan semua urusan. Dia menyerahkan kehidupannya, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal yang seperti ini diingat, maka kita akan merasakan kedamaian. Tenang. Tatkala kita melangkahkan kaki kita, kita akan merasa damai. Tatkala ketundukan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kemuliaan yang hakiki. Kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya harus kita cari. Dan dari apa yang disebutkan tadi ya ikhwata, kesemuanya sekali lagi saya ingatkan, itu adalah amalan yang sifatnya batin. Raghbah, rahbah, khusyuk, dan inabah. Ini kesemuanya adalah amalan hati. Semuanya adalah amalan hati. Selanjutnya, qala al-musannifu rahimahullah, ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. كمالي beliau rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang bentuk ibadah yang lainnya. Kalau tadi adalah bentuk ibadah yang dilakukan oleh hati, sekarang beliau akan menyebutkan bentuk ibadah yang dilakukan oleh fisik. Dan kebanyakan tentunya diwujudkan dengan lisan kita, walaupun tentunya semua diiringi dengan amalan hati, yaitu al-isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta pertolongan ini ya ikhwah merupakan bagian yang sangat besar, kaitannya sangat erat tentunya dengan keutuhan tauhid seorang hamba. Tatkala dia salah, bisa jadi dia terjatuhkan dalam kesyirikan. Ini yang berkaitan dengan isti'anah. Maka dibagi oleh para ulama bentuk permintaan pertolongan ini atau minta tolong ini dalam dua bentuk. Yang pertama, meminta pertolongan yang hal itu tidaklah sanggup untuk dilakukan, dikabulkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita meminta pertolongan yang memang yang bisa mengabulkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya minta keselamatan. Fenomena dalam masyarakat kita, kesyirikan terjadi kadang-kadang dengan tanpa dia sadari. Pulang dari sholat tarawih, peci masih dikenakan, pakai baju koko, pakai sarung, pulang melewati tempat yang kata orang angker. Dan kata nenek, kalau lewat tempat itu harus bilang, maaf, tolong jangan ganggu. Kalau gak bilang seperti itu, nanti bisa celaka, tertanam dalam hati. Sehabis dia bersujud kepada Allah, sholat tarawih, masya Allah, ketika melewati tempat itu, terpanggil dan terngiang-ngiang apa yang dikatakan neneknya. Dan disitulah muncul apa yang kita katakan tadi. Ada ragbah, ada rahbah yang teralihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kesyirikan. Akhirnya ketika dia lewat pulang sholat, dia berkata, tolong jangan ganggu saya mau lewat. Subhanallah. Kesyirikan atau bukan kesyirikan seperti ini? Siapa yang bisa memberikan keselamatan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang permasalahan ini, ikhwan, ini penyakit yang parah dalam kehidupan masyarakat kita. Kita katakan sangat parah. Dan ini hak Allah yang harus kembali diingat. Hak Allah yang sangat besar. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kalau kita tidak menolong Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah kalah dari setan manusia, dari setan jin pun juga kalah. Ya Allah, sampai pada tingkatan yang kadangkala menjengkelkan bagi kita, dan itu kadangkala terlatih, baik dilatih oleh masyarakat sebagai adat atau terpengaruh dengan melihat bapaknya atau saudaranya. Pada tingkatan subhanallah, kadangkala masya Allah sudah ngaji lama, badannya besar, tapi kalau mati listrik takut ke kamar mandi. Subhanallah. Diingatkan tentang ayat-ayat Allah yang sudah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, mungkin merinding, tapi ketika melewati kuburan bergetar hati, ketakutan. Subhanallah. Lain memang dengan pemandangan yang terjadi pada masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu, kalau Rasulullah sendiri tak dalam keadaan baru gundah gulana, di tengah malam beliau pergi ke kuburan mengingat kematian. Takut kalau dia hidup lagi, subhanallah. Kalau hidup lagi, alhamdulillah tentunya. Kalau hidup lagi, tapi tentunya orang tidak akan merasakan sebagaimana anggapan orang. Orang mati bisa hidup kembali lah. Kita sudah mengetahui orang yang dikubur itu hanya mendapatkan dua keadaan. Kalau bukan kenikmatan kubur, maka dia mendapatkan azabul qabr. Tidak ada grup kentayangan yang ketiga, tidak ada. Ini dalam tingkatan yang seperti ini sudah parah. Ini bukan hanya ringan, ini parah. Dan harus hati, ini tauhid. Bagaimana mungkin dia akan berjihad? Bagaimana mungkin dia akan meraih pertolongan saat dia perang? Jika dalam urusan tauhid, mereka tidak memperhatikan. Jangankan itu ya ikhwata, perang Khaybar atau sebelumnya perang Uhud, apa kurangnya? Dipimpin oleh Rasulullah, diikuti oleh generasi yang paling mulia. Tapi sadarkah apa yang menjadikan pada waktu itu terjadi kondisi yang terbalikan? Tidak segera sebagian para sahabat syuhada wafat dalam peperangan, Rasulullah terluka. Dikatakan oleh para ulama, dan ini adalah hikmah yang besar, dikarenakan sebagian para sahabat pada waktu itu bukan mereka berkeinginan untuk berkhianat kepada Rasulullah, bukan karena tamak mereka terhadap dunia, enggak. Tapi mereka waktu itu berprasangka perang sudah usai, dan kemudian mereka turun untuk menjaga harta rampasan sehingga tidak menjadi motivasi dari orang kufar untuk kembali ingin mengambil harta. Dan Rasulullah sudah berwasiat, jangan kalian turun, menang atau kalah. Tapi akibatnya ketika mereka turun, sebagaimana disebutkan dalam sejarah, maka kata para ulama, lalu bagaimana ketika orang yang mereka tidak memperhatikan urusan tauhid mereka kepada Allah? Satu permasalahan ini al-isti'anah, terkadang kala kita gagal mewujudkan. Makanya barakallahu fiikum, sangat naif, menggelikan, tapi juga menjengkelkan apa yang dilakukan oleh segolongan teroris. Dari semangat mereka menyatakan semangat jihad, dan tatkala melakukan bom bunuh diri dan ditanya tentang orang-orang yang mati, mereka katakan kalau mereka itu adalah orang yang ikhlas, maka mereka akan menjadi syahid, katanya. Saat ditanya tentang korban bom Bali yang sedang menari-nari di diskotik, dikatakan mereka akan syahid. Subhanallah. Ini bodohnya mereka dalam permasalahan tauhid. Maka bagaimana mungkin mereka akan dikatakan ansar tauhid dalam keadaan mereka tidak memahami tauhid yang sebenarnya? Makanya satu contoh permasalahan ini, bahwa sesuatu yang tidak mampu melakukan selain Allah, tidak boleh kita minta kepada makhluk apapun dengan segala bentuk ibadah, tidak boleh kita palingkan. Meminta syafaat, sungguh sayang kadangkala ada orang yang berdendang dengan syairnya, ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepadaku. Hambamu rindu dengan keagungan wajahmu. Berikan keselamatan kepadaku dengan curahan kasih sayang. Subhanallah. Mereka menganggap ini adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Dalam keadaan kita katakan itu bukti kesyirikan dia kepada Allah, karena meminta syafaat kepada Allah. bukan kepada Rasulullah, bukan kepada para malaikat, bukan kepada yang lainnya. Ini yang seharusnya diingat. Dan kita bisa kiaskan semua permasalahan ibadah dengan permasalahan dengan apa yang kita sebutkan. Itu apabila hal itu adalah perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Kalau barakallahu fikum, apa yang dia minta bantuan kepada makhluk ini bersifat sesuatu yang wajar. Dan yang kita minta adalah orang yang masih hidup. Dan memang kita membutuhkan. Itu boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan. Dengan syarat sebagaimana telah kita sebutkan. Perkara itu mampu dilakukan oleh makhluk. Dan dengan syarat makhluk itu adalah hidup. Bukan orang yang mati. Bukan kepada orang yang mati. Dan dalam perkara yang tentunya kita memang membutuhkan. Makanya mungkin kita bisa memahami bahwasanya sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawiyah, sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawiyah, kita harus bingkai dengan takaran-takaran syariah. Kadang-kala sesuatu yang sifatnya duniawiyah itu bisa wajib, bisa sunnah, sesuai dengan ketentuan yang ada. Contohnya, jam beker, alarm, apapun namanya, ini adalah makhluk. Kita sadar bahwasanya kita tidak mampu bangun untuk sholat subuh kecuali ada apa? Ada alarm. Dibantu dengan alarm. Maka barakallahu fikum, bisa jadi alat bantu ini hukumnya menjadi wajib kepada para ulama. Kenapa? Karena dia tidak bisa bangun dengan tanpa adanya apa? Alarm. Dia tahu satu alarm tidak cukup, dia hanya bisa bangun dengan dua alarm, maka yang wajib dia memiliki berapa? Dua alarm. Karena kadang-kadang masya Allah orang sudah pasang jam, pasang HP-nya, itu juga tidak bangun. Masya Allah. Itu contohnya, kita mencari bantuan atau sesuatu yang sifatnya adalah duniawiyah. Hukumnya bisa menjadi sunnah ketika berkaitan dengan sunnah. Wah, saya mau sahur tepat menjelang sholat subuh agar mendapatkan sunnah takhir sahur. Maka dinyalakan alarm. Maka hukum menyalakan alarm seperti ini juga sunnah. Mengikuti hukum atau mengikuti apa yang akan dia lakukan. Jika memang benar-benar dia tidak bisa bangun kecuali dengan apa? Alarm itu tadi. Di contohnya. Dan para salaf mengingatkan bahwasanya seorang muslim hendaknya dia berupaya untuk selalu optimis dan melakukan segala sesuatu dengan tangannya. Kalau dia mampu. Kecuali kalau dia memang benar-benar tidak mampu ataupun membutuhkan. Sehingga para salaf, kadang-kadang ketika tambuk mereka terjatuh dan mereka berada di pelana kuda mereka atau di atas kudanya, Mereka tidak mau menyuruh orang lain. Walaupun boleh menyuruh orang lain untuk mengambilkan apa? Cemetinya, cambuknya. Mereka turun dan mereka ambil. Mereka akan senantiasa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ini barakallahu fikum, hal yang mulia tentunya. Apa dalilnya tentang wajibnya isti'anah hanya kepada Allah? Dalilnya adalah ayat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya semua kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan yang lainnya semuanya tersarikan di dalam Al-Qur'an. Dan semua yang berkaitan dengan kebaikan yang berada dalam Al-Qur'an tersarikan di dalam suratul Fatihah. Dan intisari daripada Al-Fatihah, dari Al-Qur'an, dari semua kitab yang diturunkan adalah firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini adalah dalil yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Ini kemuliaannya ya ikhwan. Ditambah lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ya ikhwah, jangan kecil harapan. Jangan merasa pesimis dengan harapan yang baik selama ini kita panjatkan, kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika antum berharap kebaikan dan antum mengharap kepada yang Maha Mampu yaitu Allah, yang Maha Perkasa, yang mengatur segala-galanya, antum tidak merugi. Antum tidak merugi. Kesulitan apapun, mintalah pertolongan kepada Allah. Allah yang akan memberikan pertolongan. Bahkan kata para ulama, semakin sulit apa yang menimpa kita, maka akan semakin mendekatkan kita kepada sebuah jalan kemuliaan. Jika dia kembali kepada Allah, jika dia meminta tolong kepada Allah, maka inilah di antara rahasia firman Allah, ala inna nasrallahi qarib, bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mendekat kepada Allah. Tidak jujur kita dalam meminta pertolongan kepada Allah. Dan ikhwati fillah, jangan memaksakan sebuah jalan keluar dalam kehidupan itu harus demikian. Nah, kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha Tahu. Kalau kita memaksakan ini namanya kemenangan, ini pertolongan, seakan-akan kalau tidak Allah kabulkan berarti Allah salah ataupun Allah zalim. Maka kadang-kala terbayang di benak kita, seharusnya atau kadang-kala mungkin terungkap dan merupakan godaan syaitan, mungkin kadang-kala terucap dalam bayangan seorang, seharusnya Allah itu melakukan atau memberikan suatu ketentuan yang spesial. Apa? Ketika Presiden Amerika itu naik pesawat dengan seluruh anggota parlemennya, dengan orang-orang konglomeratnya, nah itu seharusnya pesawatnya meledak di udara. Nah itu kemenangan. Subhanallah. ini memaksakan sesuatu dan mengukur sebuah kemenangan dengan takaran yang sangat pendek. Allah itu Maha tahu bagaimana menolong hamba-Nya. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan sebenarnya apa yang terjadi adalah tarbiyah Allah yang sangat mulia, yang seharusnya umatnya semakin sadar untuk mereka membenahi tauhidnya. Semakin mereka mengibah kepada Allah, semakin kuat hubungan mereka dengan Allah, sehingga semakin dekat pertolongan Allah kepadanya. Seharusnya demikian. Tetapi barakallahu fikum, terlalu banyak pandangan-pandangan, beragam persepsi, pikiran-pikiran yang kosong dari nilai-nilai agama yang sebenarnya. Qala al-musannif rahimahullah, wa dalilul isti'adzah qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Selanjutnya beliau menyebutkan bagian ibadah yang lainnya, yaitu al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Ini kiranya semakin menguatkan kita, semakin tentunya menerangkan apa yang kadang-kadang menjadi kegamangan atau kesamaan bagi kita. Itu al-isti'adzah, permintaan sebuah perlindungan itu hanya diarahkan kepada Allah. Dan memalingkan permohonan dari sebuah perlindungan kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Makanya definisi daripada al-isti'adzah secara ringkas adalah upaya mencari perlindungan dan penjagaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah harapan terjaga dan selamat dari perkara-perkara yang akan membahayakan dirinya. Ini al-isti'adzah. Maka jikalau itu dikembalikan kepada Allah, itulah kemuliaan. Ketika ini dikembalikan kepada Allah, al-isti'adzah, warakallahu fiik, itulah kemuliaan. Dalilnya adalah firman Allah, qul, katakan, a'udhu bi rabbil falaq, bahwasanya aku hanya berlindung kepada penguasa subuh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas, aku hanya meminta perlindungan kepada penguasa manusia. Subhanallah, damai hatinya. Dan contoh praktek kehidupan dalam bentuk al-isti'adzah kepada Allah dan hanya kepada Allah ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam doa-doa perlindungan. Dan itu adalah bimbingan tauhid bagi kita semuanya. Contohnya, ketika kita berada di suatu lembah yang tidak berpenghuni dan ini tentunya disukai oleh syaitan, karena syaitan suka menempati tempat-tempat yang kosong, tidak perlu dia untuk berkata, wahai penjaga tempat ini, tolong lindungi saya, jangan ganggu. Tidak. Tapi kita berdoa kepada Allah. Kalau kita turun kepada lembah itu, diajarkan Rasulullah untuk kita berdoa. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Dia menyampaikan kepada Allah. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah mengutus pada setiap harinya mu'aqibat. Malaikat-malaikat yang menjaga manusia. Yang bergantian. Allah mengutusnya. Dia berlindung kepada Allah. Tenang hatinya. Dia berserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan mana? Masuk ke rumah yang kosong. Juga demikian. Sampai dalam permasalahan fikih kan kita mengetahui. Rumah yang tidak berpenghuni. Bukan rumah yang ditinggalkan penghuni. Kita membawanya mendapatkan rumah yang kosong. Memang tidak ada orang yang menghuni. Itu di dalam fikih. Tidak boleh umumnya kita dalam keadaan ingin berlindung daripada hujan. Atau kita ingin menginap. Terasa kantuk. Atau kita mengantuk. Barakallahu fi. Maka kita berubah di rumah. Kita baca doa. Seraya juga ketika kita masuk ke tempat ini dengan menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Nyaman dia. Gelar tikar. Tidak. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kala barakallahu fikum, di sini letak bukti tauhid seorang hamba. Dia beriman dengan perkara yang gaib, tapi mana porsinya yang lebih kuat? Seorang yang beriman dengan perkara yang gaib seharusnya memotivasi untuk beramal. Sekarang kita sadar. Di sana ada syaitan yang tidak nampak. Dan termasuk sesuatu yang sifatnya adalah gaib. Tapi juga di sana kita mengingat ada yang gaib yang lainnya. Bahkan di sana ada yang maha mengetahui perkara yang gaib. Alimul ghaib wasyahadah. Bahkan yang menciptakan syaitan dan menciptakan kita yaitu Allah. Di sana juga Allah mengutus para malaikatnya yang senantiasa bersama dengan kita. Jadi letak bagaimana bukti ketauhidan seorang hamba. Takut dia kepada syaitan lebih besar. Berarti barakallahu fiikum, kejujuran tauhid dia sangatlah ini. Dan disitulah barakallahu fiikum dikatakan oleh para ulama keanehan kehidupan manusia itu. Dalam keadaan an-nafi'u wadh-dhar huwa Allah yang memberikan kemanfaatan, yang mendatangkan suatu madarat adalah Allah. Tapi kita takut kepada golongan yang Allah sudah ingatkan kepada kita dia adalah musuhmu. Allah katakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Allah katakan fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan dia adalah musuhmu. Kita sedang tidak mampu untuk menjadikan mereka musuh. Kita takut bahkan kita berlindung kepada mereka. Bukan berlindung dari mereka kepada Allah, tapi berlindung kepada mereka. Inilah kesyirikan. Bisa besar. Dan juga tentunya, barakallahu fiikum, bisa menjerumuskan seorang dalam pintu kesyirikan yang sangat berbahaya. Makanya, ikhwati fillah, kadangkala al-isti'adah dengan apa yang kita sebutkan daripada amalan hati memang tidak terpilahkan. Coba ikhwanillah, orang yang meminta perlindungan di kuburan-kuburan, atau yang meminta perlindungan untuk supaya tidak terkena. Saya ingat waktu di Jogja untuk tolak tsunami, istilahnya tolak bala supaya tidak terkena tsunami, itu harus meminta perlindungan. Di antaranya dengan ada upacara lelabuhan atau labuhan di Laut Selatan. Diikuti dengan bentuk korban gaya baru. Bukan korban kambing, tetapi sayur lodeh yang dihidangkan di depan rumah. Subhanallah. Yang menggelikan kadang-kala ketika upacara labuhan dipimpin, masya Allah, orang berjubah pakai baju putih berdoa kepada Allah, kemudian dilabuhkan. Tidak sadar ini berdoa dan berharap kepada Allah dan juga kepada yang lain. Kepada ikhwati fillah, sekali lagi saya ingatkan, amalan haji itu menjadi penentu yang sangat dominan dalam semua amalan. Jangan menyangka ketika dia berdoa kepada Allah, seakan-akan hanya berdoa kepada Allah, tapi ternyata dia jatuh dalam kesyirikan dengan tanpa dia sadar. Kadang-kadang dia hanya berdoa kepada Allah, doanya kepada Allah. Orang yang memimpin labuhan, datang ke kuburan, tawaf, tempat-tempat keramat, itu berdoa kadang-kadang kepada Allah. Ke kuburan wali, doa kepada Allah. Tapi kenapa dikatakan di situ ada kesyirikan? Ketika mereka beristiazah, ada kesyirikan. Iya. Di sana ada amalan hati. Bahasa gampangnya ataupun mudahnya, ketika orang berkorban di kuburan, mungkin mereka akan mendalilkan, saya ini berkorban bukan untuk, saya sembelih untuk mereka, bukan. Saya sembelih, saya bagikan anak-anak fakir miskin. Menyembelih juga dengan baca bismillah, dipimpin kiai. Kenapa kalian katakan ini sebagai kesyirikan? Kita katakan dengan sebuah jawaban yang ringkas dikatakan oleh para ulama. Ma hamalahum ala dzalik. Apa yang mendorong kalian untuk melakukan itu? Apa yang mendorong? Tidak lain dan tidak bukan adanya amalan hati. Apa amalan hati itu? At-ta'zim, pengagungan. Ada rasa khauf, takut. Sehingga terbudak untuk seperti itu. Itulah peribadatan yang bercabang kepada Allah dan juga kepada yang lain. Doa perlindungannya, wah, yang banyak kita dapatkan itu selalu dengan menyebutkan kata-kata Rabb. Banyak dengan kata-kata Rabb. Sebenarnya dalam ayat, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Rabb penguasa. Secara ringkas para ulama, ketika mereka memaparkan hikmah yang berkaitan dengan kata-kata Rabb ini, intinya mereka ingin kembali menyadarkan kepada kita bahwa ketika seorang itu menyeru Rabb, harus tertanam dalam hatinya bahwa Allah itu adalah yang menciptakannya. Allah yang menguasai dan berkuasa atas dirinya. Dan tentu berkuasa kepada seluruh makhluk yang ada. Dan Allah yang mengatur dia. Sekali lagi, ketika seorang menyebut nama Rabb, tidak terlepas dari keyakinan dia. Karena makna Rabb adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, dan Allah yang mengaturnya. Dan sebagai tambahan, bahwa Rabb, ketika Allah mengatur tentunya, Allah berkuasa, Allah yang menguasai, yang mengatur, yang menciptakan. Antum perlu mengingat bahwa tarbiyatullah, pengaturan Allah khususnya kepada makhluknya ini ada dua. Yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum, Allah memberikan jasa kehidupan kepada semua makhluk. Bahkan orang kafir mereka bisa bernafas, bahkan kadang-kadang lebih kaya. Allah berikan kehidupan dunia bagi mereka. Ini adalah urusan Allah. Allah yang mengaturnya. Tapi ada yang sangat spesial, yaitu khasah. Hal yang sangat khusus yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Maka ketika kita menyebutkan nama Rabb dan doa kita selalu menyebut Rabb, a'udzu birabbil, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini kita minta sesuatu yang sangat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Qala al-musannif rahimahullah wa dalil al-istighatsah qawluhu ta'ala. Dan dalil yang berkaitan tentang al-istighatsah, al-istighatsah yaitu meminta pertolongan dari Allah tatkala dia mendapatkan kesulitan yang sangat kuat, yaitu dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, yang membahayakan. Diajarkan kepada kita untuk al-istighatsah, melakukan istighatsah. Contohnya adalah ketika seorang dalam peperangan sangat mengkhawatirkan, sebagaimana dilakukan Rasulullah di perang Badar, sebagaimana dalil yang disebutkan di sini, qauluhu ta'ala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, tatkala kamu atau kalian beristighatsah meminta pertolongan kepada aku pada saat kesulitan yang ada pada kalian, fastajaba lakum, dan akhirnya dikabulkan untuk ini al-istighatsah. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-istighatha ini hanya benar-benar boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang mengiba kepada Allah, sepenuhnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Ada sebagian orang beristighatsah penguasa khalifah, atau yang dikatakan sebagai khalifah Utsmaniyah, kita katakan penguasa dinasti Utsmaniyah, Sultan Hamid, atau kalau tidak salah yang kedua. Ketika dia mengalami kesulitan dalam menghadapi peperangan pada waktu itu, dia melakukan istighatsah. Tapi istighatsahnya adalah istighatsah yang salah. Ia menunjukkan tidak ada tarbiyatut tauhid baginya. Dia menyeru-nyeru dan memanggil Rasulullah di kuburannya, meminta pertolongan kepada Rasulullah, datang ke kuburan Rasulullah. Ini ya Allah, hal yang sangat mengerikan. Tapi memang barakallahu fiik, kadangkala yang menjadi bala adalah para ulama su, ulama-ulama jahat yang menebarkan hadis-hadis yang palsu yang merusak tauhid. Contohnya adalah hadis yang disebarkan, bahkan beredar sering kita dengarkan di telinga kita, bahkan dibela dalam karya-karya tulis mereka, adalah hadis yang palsu. Kalau seandainya kalian mendapatkan kesulitan, Fa'alaikum bi ashabil kubur. Makanya kalian berpegang kepada orang-orang yang ada di kuburan. Disampaikan di pengajian-pengajian, di ta'lim-ta'lim. Sehingga subur ziarah syadjur rehal. Kekuburan-kuburan dianggap sebagai para wali untuk beristighatsah. Terpampang sebuah pengumuman di sebuah masjid tatkala kita salat zuhur. Pengumuman ziarah rohani ke kuburan wali songo. Subhanallah. Ziarah rohani ke kuburan wali songo. Kita heran, di mana mereka dengan sabda Rasulullah, la tushaddu ar-rihal illa fi thalatha. Di kemanakah hadis ini? Dan sekian banyak yang berkaitan dengan tauhid di kemanakah? Dan kadangkala yang menjadi bala yang menggerakkan mereka itu kadangkala murni urusan dunia. Sulitnya pekerjaan, sulitnya naik jabatan, sulitnya mendapatkan jabatan, sulitnya mendapatkan kursi. Semuanya kalau kita lihat dunia, dunia, dunia, dunia. Subhanallah. Ini yang mengerikan. Hanya untuk dunia. Mereka tega menggadaikan tauhid. Penasallallahu assalam. Qala al-musannif rahimahullah wa dalil dhabhi qawluhu ta'ala. Selanjutnya, setelah beliau menyebutkan bagian daripada amalan-amalan hati, kemudian juga amalan secara fisik yang dilakukan oleh lisan, selanjutnya beliau menyebutkan amalan fisik yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, yaitu az-zabh, penyembelihan. Ini hanya boleh yang berkaitan dengan menyembelih, ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan hal yang sepele, permasalahan sembelih, penyembelihan. Bukankah dalam fikih sampai diatur? Di sana ada yang namakan korban, di sana ada yang berkaitan dengan pembayaran denda, di sana ada yang berkaitan dengan nasikah atau akikah. Di sana ada beberapa bentuk penyembelihan yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, tergantung urusan dia atau niat dia di dalam menyembelih. Tetapi yang harus antum ingat, janganlah membingkai yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu korban, dengan sesuatu yang keluar daripada takaran syariat. Ini penting. Batasannya kita cukupkan. Kita hanya menyembelih hanya urusan ini. Berkorban atau sesuatu yang sifatnya wajib, atau sesuatu sunnah, atau yang mubah. Kita ingin makan daging, kita sembelih. Takarannya berkisar dalam urusan yang seperti ini. Selain daripada itu, curi-curi. Kalau seandainya kita ditanya, boleh enggak seperti ini? Ternyata keluar dari batasan. Ada orang yang datang, ayo kita pergi ke kuburan sana, kita sembelih. Kita menyembelih kambing. Kita curiga. Yang jadi masalahnya sekarang, warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di tempat kuburan-kuburan itu sudah ada yang mengurusinya. Kalau kita lihat, saya pernah lihat ada kuburan. Jadi di situ ada musolanya lengkap dan ada tempat untuk menyembelih dan tempat masak. Tempat masak. Jadi kalau orang di situ menyembelih sudah ada tempat masak. Allah musta'an. Apakah pernah tatkala wafatnya Rasulullah, para sahabat itu berkorban di kuburan Rasulullah, ya kawan? Apakah pernah ketika para sahabat wafat, berbondong-bondong para tabi'in pergi. Hasan al-Basri ke kuburan gurunya Ibnu Abbas mamanya, dia menyembelih di sana. Apakah ada di antara para tabi'in pergi ke kuburan para tabi'in untuk menyembelih? Subhanallah. Kedustaan kepada agama. Walaupun dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, bismillah 1000 kali dia lafadzkan, tapi ingat, penentunya adalah amalan hati. Penentunya adalah amalan hati. Maka az-zabh, sekali lagi, ini perkara yang tidak kecil. Makanya antum ingat dalam hadis cerita riwayat yang berkaitan dengan hadis Dzubab, permasalahan lalat, yang waktu itu diceritakan ada suatu tempat yang tidak boleh orang melalui tempat itu kecuali dia menyembelih korban. Kalau ingin selamat, sembelih. Kalau dia menyembelih, dibunuh. Lewatlah seorang, kemudian nyatakan terhit. Dia menyatakan, aku tidak memiliki apa yang harus aku sembelih. Karek walau dzubaban, sembelih walaupun hanya seekor lalat. Dia pikir, apalah arti seekor lalat? Tidak bernilai, tidak dijual, tidak. Tentunya bahkan hewan yang kita benci. Kalau bisa bahkan kita bunuh. Apa artinya? Sembelihlah, dilepaskan. Apa katanya? Fadakhalan nar, masuk orang ini ke dalam neraka. Datang satu orang melewati tempat itu juga dan disuruh untuk menyembelih. Kata dia, aku tidak akan berkorban. Karib walau dzubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Dia berkata, walaupun seekor lalat, aku tidak akan menyembelih. Faqatalahu, maka dibunuhlah orang itu. Fadakhalal jannah, masuklah orang ini ke dalam syurga. Tidak ada sesuatu yang kecil yang berkaitan dengan korban. Apapun bentuknya, baik yang dinamakan sesajian ataupun bentuk ritual-ritual yang kadangkala bahkan notabene-nya adalah warisan Hindu tulen, tentunya tidak ada kita jauhi, dan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita masih ingat di masa kecil kita, karena memang tidak ada pembelajaran tauhid. Tatkala akan musim panen, maka berbondong-bondong anak-anak orang-orang kampung ke sawah, dan mereka melemparkan sesaji di sana dengan alasan berterima kasih kepada Dewi Sri yang telah menyuburkan tanaman. Dipimpin doa oleh imam dari para kampung kita yang tiap hari memimpin sholat, kemudian memimpin doa terima kasih kepada Allah dan juga kepada Dewi Sri. Waktu itu kita yakin, masya Allah, dikemarakan akal kita. Dan itulah sekarang. Makanya barakallahu fikum, seseorang itu harus memiliki prinsip sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Berlepas diri daripada kesyirikan, pelaku kesyirikan, dan segala bentuk atribut kesyirikan dia tinggalkan dan tanggalkan. Harus. Kalau itu apalagi berasal dari orang-orang musyrik, tidak ada kata mengislamikan budaya kesyirikan, tidak ada. Apapun bentuknya. Oh, kalau kita tidak jaga budaya bangsa ini, kita tidak menghormati nenek moyang kita. Subhanallah. Takut dia tidak menghormati nenek moyangnya, tapi tidak takut. Dia menghancurkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta nenek moyangnya. Allahu musta'an. Maka Allah ingatkan dari sebagai dalil yang disebutkan oleh Syekh, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, diperintahkan kepada Rasulullah. Katakan, sesungguhnya salatku, korbanku, kehidupanku dan matiku hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Ini jalan kehidupan seorang muwahhid. Berani dia mengungkapkan demikian. Wa minas sunnati, dan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Penyebutan dzabah karena kebanyakan orang ketika berkorban itu dengan sesembelihan. Dan ikhwati fillah, intinya apapun yang dia korbankan itu merupakan perkara yang sangat mengerikan ketika dia arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan camkan terus, bahkan dikatakan sesembelihan kepada selain Allah bukan berarti dia harus berdoa dalam doa dalam penyembelihannya. Ini atas nama Allah dan atas nama orang yang berpenghuni tempat ini, tidak harus seperti itu. Bisa jadi dia membaca bismillah saja, tetapi hatinya jujur saja tentunya. Orang yang menyembelih di kuburan wali itu pasti dalam hatinya ada ta'zim, ada pengagungan, dan itulah syirikan, dan itulah telbis, bentuk pengkaburan, penyamaran daripada iblis yang harus kita ingat. Dan ini ya ikhwah, apa yang diteriakkan Ahlus Sunnah At-Tauhid, At-Tauhid bukan hal yang basi sebagaimana anggapan orang. Dan harus kita ingat bahwa fenomena, bahkan realita yang kita hadapi, inilah yang ada. Coba antum lihat hal yang kadang-kadang subhanallah, jelas kuburan ketika tiba-tiba keluar air, berduyun-duyun orang untuk mendapatkan air itu. Subhanallah. Berduyun-duyun dia mencari air itu. Ini dianggap air yang barokah. Ini demikian dan demikian demikian. Dijual. Barakallahu fi. Letak akalnya dikemanakan sekarang. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa dakwah yang paling utama dan harus selalu diingatkan adalah tauhid. Dakwah tauhid. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh musannif tadi sekali lagi mengingatkan bahwa penyelewengan ibadah kepada selain Allah adalah hal yang berbahaya. Qala al-musannif rahimahullah wa dalilun nadri qawluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Dan dalil yang berkaitan dengan nazar, artinya kita ringankan dengan permasalahan yang juga banyak orang terjebak dengan kesalahan, yaitu nazar. Banyak orang melakukan nazar dalam bentuk kesyirikan, dibingkai dengan kesyirikan, atau ditegakkan di atas kesalahan sehingganya berujung kepada sebuah kesalahan yang fatal. Nadar secara ringkas adalah ketika seseorang membebani dirinya dengan melakukan sebuah ibadah yang asalnya adalah sesuatu yang tidak wajib, yang asalnya adalah sesuatu yang tidak wajib. Dan kadang-kadang tentunya hal ini berkaitan dengan urusan kehidupan. Dia katakan, saya kalau lulus, maka saya akan menyembelih seekor kambing dan saya bagikan. Ini nadar. Asalnya dia menyembelih untuk dia bagi tidak wajib. Tapi dia sudah mengilzamkan, dia telah membebankan kepada dirinya untuk menyembelih kapan? Tatkala dia lulus. Dan itu hukumnya adalah wajib. Dan nadar ikhwah ada dua bentuk secara ringkas, yaitu nadar yang dia lakukan karena Allah maka wajib dia tunaikan dan ini adalah ibadah, dan nadar yang diarahkan kepada selain Allah ini adalah syirikan dan tidak boleh untuk dia lakukan. Dan secara ringkas, kita ini jangan mudah-mudah bernadar. Sampai sebagian para ulama ada yang menyatakan haram hukumnya nadar. Tapi kalau dia sudah mengucapkan, wajib untuk dia penuhi. Dengan dalil firman Allah yang kita baca tadi, yufuna bin nazri, mereka memenuhi nazarnya, wa yakhafun, dan mereka takut suatu hari yang kejelekannya itu merata, yaitu hari kiamat. Sampai ada pendapat tidak boleh, tapi kalau sudah dia mengucapkan, wajib dia tunaikan. Walaupun yang rajih nazar hukumnya tidaklah haram. Sebagian para ulama ada yang menyatakan makruh. Dan barakallahu fi, ini pun juga tentunya dengan batasan sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Dan nadar kepada selain Allah tentunya tidak boleh diwujudkan. Nadar kepada selain Allah tidak boleh diwujudkan. Dan juga nadar untuk melakukan kemaksiatan juga tidak boleh diwujudkan. Umumnya dia bernadar, kalau lulus saya traktir kamu minum whisky umumnya. Dikit lagi dengan bersumpah nama Allah lagi. Demi Allah kalau lulus saya kasih kamu whisky satu botol. Ini udah kejahatan lagi. Bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang jahat. Nah, bernadar lagi dalam permasalahan yang haram. Ini tidak boleh dia lakukan. Dan sebagian para ulama menyatakan dia tidak boleh melakukan dan terkena hukum kafarah. Yaitu kafarah orang yang bersumpah. Kita masuk kepada permasalahan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah al-aslu tsani. Pondasi yang kedua dan merupakan jalan kehidupan yang harus ditempuh. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. yaitu wajibnya atas kaum muslimin untuk mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan landasan-landasan yang ada, yaitu dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Ini adalah kewajiban yang sifatnya adalah mutlak wajib atas setiap kaum muslimin untuk mengetahui agamanya. Wahuwa, kemudian beliau memberikan sebuah definisi yang sangat indah dan ini sebenarnya adalah inti daripada ketundukan dia dalam melakukan semua amalan dengan dalil. Dalam bahasa kita esensinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu secara totalitas dia memasrahkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa mengisahkannya, mentauhidkan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirk, dan upaya untuk berlepas diri daripada seluruh kesyirikan. Ini tiga kondisi yang tidak bisa terlepaskan. Dan inilah keutuhan dalam beragama. Ini yang dinamakan keutuhan dalam beragama. Sehingga benar-benar dia di dalam beragama itu menyandarkan kepada kitabullah dan sunnahnya dengan bimbingan, dengan syariahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terasa kita malu sebenarnya kalau kita ingin semakin mendalami lagi yang berkaitan tentang kewajiban kita untuk memahami agama secara utuh. Kenapa? Lemahnya semangat umat untuk belajar. Sehingga hidup terombang-ambingkan kadangkala dengan tanpa adanya pemahaman yang benar. Terombang-ambingkan kadang dengan kesyirikan. Lemahnya ketaatan. Tidak tahu tentang kesyirikan dalam kehidupan. Ini fenomena yang diakibatkan umat tidak mengenali agama dengan dalil, dengan sandaran. Dan kita katakan itulah yang ketidakadilan kita dalam agama. Mudah untuk kita demo, mudah untuk kita teriak, mudah untuk kita berkata kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Tapi tatkala kita tengok diri kita, subhanallah, membaca Al-Quran pun belum lurus. Bulan Ramadan yang minimalnya sekali khatam pun juga tidak pernah khatam. Apa yang kita suarakan? Apalagi dengan Al-Hadis. Kata Asy-Syaikh Abdul Malik Ar-Ramadhani, 1001 kita dapatkan masjid yang diramaikan membaca azhar-azhar, membaca sabda-sabda Rasulullah. Bahkan kalau kita mau jujur ya ikhwah, berapa persentase umat yang memiliki Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunanud Darimi, dan sekian banyak kutubul ahadith yang itulah keutuhan kita dalam beragama. Di situ ada tauhid. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Di situ ada ketaatan yang seharusnya kita tegakkan. Di situ ada bimbingan kepada kita untuk kita melihat apa itu kesyirikan. Secara gampangnya, berapa persentase umat yang mau belajar, mau ta'lim, mau belajar agama, dia menyisihkan waktunya dalam satu minggu sekali mau menjadi belajar. Belajar yang sifatnya, kata para ulama, adalah benar-benar kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salaful ummah. Ya ikhwan, kembali lagi, terasa malu tatkala beliau menyebutkan bahkan ini sebagai mukaddimah, yaitu ketika beliau menyebutkan wajib bagi kita mengetahui agama dan mengetahui dasarnya. Seakan-akan kita ada sebuah tamparan yang hebat. Karena kita lebih banyak terkungkung dengan taklid. Lemahnya semangat dalam belajar agama Allah. Ini yang ada. Makanya wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang satu masa kecuali kondisi masa yang setelahnya itu akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, kondisi ini adalah berkaitan dengan interaksi umat terhadap ilmu agama. Karena beliau menyatakan, wadhalika biqillatil ulama, itu terjadi karena semakin sedikitnya para ulama, sedikitnya semangat umat untuk belajar ilmu agama. Keterikatan kita untuk kita membangun keterikatan yang penuh kepada agama itu yang lemah. Selalu dan selalu kita terpepekan, ini etika bisnis itu demikian, etika perkolahan demikian, budaya demikian, kondisi kita adalah demikian. Selalu tersingkirkan apa yang dikatakan etika syariah. Bahkan seakan-akan mereka tampilkan ketundukan kepada agama itu adalah kekolotan, kemunduran, kebodohan. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Itu yang harus kita ingat. Dan sekali lagi, apa yang beliau katakan, sikap penyerahan diri kepada Allah secara totalitas dengan tauhid itu tidak akan terwujudkan secara sempurna kalau umat tidak bangkit untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kecintaan kepada ilmu agama. Kemudian perkara yang kedua, al-inqiyadu lahu bidda'ah. Kembali juga kita akan berkata untuk diri kita, adakah ketundukan dalam diri kita untuk melakukan ketaatan, menerima, mencintai, berupaya untuk melakukan segala bentuk yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Dan inqiyad yang harus kita wujudkan, sikap ketundukan, Dikatakan wa inqiyadu hadza. Inqiyad ini sifatnya adalah zahira wa batina. Bersifat yang zahir ataupun yang batin. Zahir kita tunduk kepada Allah, batin kita tunduk kepada Allah. Ini namanya al-inqiyad. Yang selanjutnya wal bara'atu minasy syirik, upaya untuk melepaskan diri kita dari kesyirikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas dikatakan bahwa keutuhan kita dalam membangun hubungan kepada Allah itu harus diwujudkan dalam dua kondisi, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kesyirikan dengan segera maknanya tentunya. Karena ketika seorang semakin faham makna ibadah, makna tauhid, dia akan semakin faham tentang makna kesyirikan. Kita sudah mengetahui dalam pembahasan yang lalu, di sana ada tauhid rububiyah. Lalu apa kesyirikan dalam tauhid rububiyah? Di sana ada tauhid uluhiyah. Kita faham apa dan bagaimana kesyirikan dalam uluhiyah. Di sana ada al-asma wa sifat. Kita harus faham apa kesyirikan di dalam asma wa sifat. Kadangkala di dunia atau dengan atas nama ilmu pengetahuan, kadangkala kita menyampingkan, bahkan kadangkala kita terjatuh dalam kesyirikan yang orang-orang musyrikin pertama tidak terjatuh kadangkala. Atas nama ilmu pengetahuan, dia kadangkala lupa tentang tauhid rububiyah sehingga terjatuh dalam kesalahan. Ketika dia mempelajari tentang umpamanya rantai kehidupan, seakan-akan suatu yang alam ini akan kembali kepada alam. Tidak ada hari kebangkitan. Dalilnya barakallahu fi burung apa ayam dimakan elang, atau seekor ular dimakan elang. Elang mati, gambar selanjutnya apa? Ada gambar ulatnya. Mereka namakan inilah secara gampangnya rantai kehidupan. Coba tatkala seorang belajar ilmu biologi, kadang-kadang dengan tanpa sadar, kalau yang mengajarkan itu adalah orang yang tidak memiliki tauhid yang benar atau tidak paham tauhid, ini pintu bala yang sangat mengerikan. Baru tauhid rububiyah. Belum lagi barakallahu fiik, belum berkait dengan tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat, sekian banyak kesalahan. Dan sekali lagi ini kembali perlu dibangkitkan semangat sehingga umat itu mau mengetahui apa saja yang akan menjatuhkan dirinya dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus diwujudkan, menentang dan memusuhi segala bentuk kesyirikan dan yang berkaitan dengannya tentunya. Makanya ikhwati fillah, seorang ahlu sunnah, seorang muslim itu sangat benci kepada simbol-simbol kesyirikan. Sangat benci kepada simbol-simbol kesyirikan. Bahkan pelaku kesyirikan pun dia benci. Dan inilah memang juga yang harus ada dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian keutuhan kita dalam beragama ini ada tiga tingkatan, ada tiga martabat. Wa huwa thalathu maratib. Yang pertama al-Islam. Yang kedua al-Iman. Yang ketiga al-Ihsan. Dan secara ringkas tentunya barakallahu fiik tentang permasalahan ini, apa itu al-Islam dan al-Iman dan al-Ihsan secara global sudah disebutkan dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, ketika datang Jibril dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah menyebutkan tentang apa itu al-Islam, apa rukun-rukunnya, apa al-Iman dan apa rukun-rukunnya, dan juga apa al-ihsan serta bagaimana rukunnya. Dan tentunya apa yang disebutkan daripada tiga tingkatan ini adalah sebagai dorongan bagi kita untuk kita selalu berupaya memposisikan diri kita dalam kondisi atau posisi yang paling baik, dan berupaya untuk menambah semangat beribadah. Sehingga ikhwati billah, keadaan kehidupan seorang muslim itu akan semakin sempurna. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun akan semakin mencurahkan cintanya kepada hamba tersebut. Qala al-musannif rahimahullah. Di sini al-musannif ingin menyebutkan secara ringkas tentang apa itu Islam, apa itu iman dan al-ihsan secara ringkas. Qala al-musannif rahimahullah wa kullu martabatin laha arkanu. Dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang harus diwujudkan tentunya. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam yang wajib untuk ditegakkan ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah. Ini persaksian yang paling agung, rukun Islam yang paling agung. Sehingga orang yang mengucapkan mendapatkan keadaan yang sangat mulia. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa itaa'uz zakat, membayar zakat. Wa shaumu ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul bait, wa hajju baitillahil haram, dan menunaikan haji. Haji baitillahil haram, datang ke kita Mekah untuk menunaikan haji. Dan apa yang beliau sebutkan tatkala menyebutkan kata-kata rukun ini menunjukkan bahwasanya permasalahan yang disebutkan itu tidak boleh untuk kita remehkan, tidak kita pelajari, tidak kita jaga, tidak mendapatkan perhatian. Secara ringkas, apa saja yang disebutkan daripada rukun ini merupakan sekali lagi pondasi yang tidak boleh untuk dihilangkan dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Jibril pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat dengan pelan, dengan penuh perhatian, jadi mengajak kita untuk benar-benar kita perhatian dengan apa yang disebutkan oleh beliau. Dan tentunya setiap apa yang disebutkan di sini memiliki waktu dan tempat yang khusus tentunya dalam pembahasannya. Baik yang berkaitan tentang sholat, zakat, puasa Ramadan, dan juga haji. فدليل الشهادة قوله تعالى yang berkaitan dengan persaksian. Asy-syahada itu persaksian. Artinya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata-kata syahida, asy-syahada itu mengandung dua pengertian. Pemberitahuan yang diwujudkan dalam pelafatan, dan yang kedua adanya kehadiran hati tatkala dia mengucapkannya. Ini namanya persaksian. Makanya barakallahu fiik, orang yang menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia sholat, zakat, sedekah dan yang lainnya, tetap tertolak. Karena rukun Islam yang harus dia tegakkan yang pertama adalah bersaksi. Dan persaksian ini dalam wujud pemberitahuan, pelafalan yang tentunya diikuti dengan hatinya. Ini persaksian. Dan bukti ataupun dalil yang menunjukkan wajibnya untuk kita bersaksi dengan sifat sebagaimana kita sebutkan adalah firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Coba bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat syahid untuk persaksian pada dirinya sendiri. Syahid Allah, Allah bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwasanya benar-benar tidak ada sesembahan yang wajib untuk disembah selain daripada dirinya. Dan persaksian ini diikuti oleh para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu yang tegak dengan keadilan. La ilaha illahu, sungguh tidak ada sesembahan yang wajib disembah selain daripada dia, yaitu Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahdah, yang artinya tentunya benar-benar tidak ada sesembahan bihaq yang sebenar-benarnya yang wajib untuk disembah kecuali hanya Allah satu-satunya. Dilanjutkan kata beliau, Qala al-musannifu la ilaha. Kata-kata la ilaha, tidak ada sesembahan. Ini memiliki makna nafian. Jami'a ma yu'badu min dunillah. Kata-kata tidak ada sesembahan. Ini mencakup semua yang disembah selain daripada Allah. Artinya, barakallahu fiik, di sana kalau seorang sekali lagi faham tentang makna ibadah dengan beragam bentuk dan sifatnya semain telah kita uraikan, maka dia akan faham bahwa memang benar-benar tidak ada sembahan. Tidak ada sembahan di alam ini. Apapun tidak ada. Walaupun semua orang menamakan sesembahan, walaupun katakan kebanyakan orang menamakan itu adalah sesembahan, atau kadangkala juga mereka menamakan bukan sesembahan, tapi hakikatnya mereka melakukan persembahan atau beribadah atau melakukan pengambilan sesembahan selain daripada Allah. Kok bisa? Bisa. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau dia itu baru melakukan pengambilan atau dia meyakini adanya sesembahan selain Allah. Dengan tanpa sadar. Contohnya orang-orang Nasara, sebagaimana ketika turun firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, mereka telah mengambil pendeta dan ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang dikatakan? Atau apa? Atau kami tidak melakukan? Kami tidak mengambil ulama agama sebagai tandingan Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah, hal yang sesungguhnya mereka melupakan, mereka telah mengambil sesembahan, meyakini ada sembahan selain Allah. Yaitu, kata Rasulullah, bukankah tatkala pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikuti untuk menghalalkan? Dan bukankah ketika pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkan? Mereka menjawab, benar. Marikan Allah Rasulullah, fatilka ibadatukum lahum, itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Maka disini diingatkan, la ilaha, tidak ada sesembahan illallah, selain daripada Allah. Tidak ada sembahan yang wajib untuk diibadahi, yang kita tunduk kepadanya, illallah, selain daripada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Musbatan atau musbatan, ini sifatnya adalah musbatan. Benar-benar tidak ada sembahan selain daripada Allah. Al-ibadatu lillahi wa'dah. Sesembahan itu hanya milik Allah satu-satunya. La syarika lahu fi ibadati. Tidak ada sekutu baginya dalam semua bentuk ibadah. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana kita meyakini bahwa di sana tidak ada sekutu dalam kekuasaan. Karena yang berkuasa itu hanyalah Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian sebagian daripada matan yang dinasihatkan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.